Begitu mudah kau menduakanku, sedangkan di dalam hatiku begitu ku sangat mencintaimu. Mengapa kau setega itu? Apa yang sebenarnya ada dalam hatimu? Di mana kau perasaanmu? Sakit hatiku bila ingat kamu. Terlalu cepat untuk diriku, terlalu sakit untuk melepasmu. Namun ku tak bisa lagi untuk bersama. Ku tak mau menjadi yang kedua. Terlalu cepat dalam hidupku bila ku harus kehilanganmu. Namun tak mengapa, meskipun terluka, asal saja kau merasa bahagia. Mengapa di dalam hatimu begitu mudah kau menduakanku, sedangkan di dalam hatiku begitu ku sangat mencintaimu? Mengapa kau setega itu? Apa yang sebenarnya ada dalam hatimu? Di mana kau perasaanmu? Sakit hatiku bila ingat kamu.